الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار dan orang-orang yang telah terdahulu dan pertama dari orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin, ya. Dari para sahabat Ansar dan Muhajirin. Ya. Kemudian kata walladzina ittaba'ukum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi orang-orang mengikuti mereka dengan baik ini umum masuk kepada sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Yang penting mengikuti mereka dengan baik. Ya. Apa yang mereka diberikan kepadanya? Katanya radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, katanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha dengan mereka. Dan Allah dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Yang di mana dia mereka itu kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim. Dan itu adalah suatu kemenangan yang sangat besar. Suatu kemenangan yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisihi jalan as-salaf, ya. Menyelisihi jalannya as-salaf dengan ancaman yang sangat keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 110. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا dan barang siapa وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ dan barang siapa yang mendurhakai al-Rasul ya? Mendurhakai Rasulullah SAW مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى setelah nampak dan jelas bagi dia al-Huda petunjuk. Kemudian digandengkan di situ. Dia cuma bukan cuma mendurhakai Rasul. Dan wayattabi' ghayra sabilil mu'minin dan dia mengikuti selain jalannya kaum mu'minin nuwallihi ma tawalla. Maka kami biarkan mereka pada kesesatan mereka. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan mereka ke dalam jahannam dan sesungguhnya jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Di sini ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang menyelisihi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Ya. Dan kaum mukminin yang diinginkan di sini tidak ada keraguan lagi bahwa mereka adalah para sahabat, tabi'ut tabi'in dan tuan. Dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan mereka pada kesesatan mereka. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka dan sesungguhnya neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini dalil tentang wajibnya kita mengikuti mazhab as-salaf secara umum. Sebagaimana definisi yang kita telah sebutkan tadi bahwa as-salaf dakwah as-salafiyah yaitu dakwah yang berada di atas Al-Qur'an dan di atas as-sunnah di atas pemahaman as-salaf. Inilah as-salaf as-salih. Ya. Jadi wajib kita mengikuti Al-Quran wa Sunnah itu dengan pemahaman as-salaf. Sebab ya, pada permulaan munculnya Islam ini, pada permulaan munculnya Islam, kaum muslimin itu cuma berada di atas satu kalimat, yaitu jamaah al-muslimin, jamaah kaum muslimin. Tidak ada nama lagi. Maka tak kalah muncul firqah-firqah, ya. Muncul kelompok-kelompok yang membuat kebid'ahan, maka muncullah istilah yang paling pertama muncul adalah kalimat Ahlus Sunnah. Kalimat Ahlus Sunnah. Kita akan jelaskan nanti. Nama lain dari kata as-salaf. Kalimat Ahlus Sunnah. Untuk membedakan antara apa Ahlus Sunnah dan Ahlul Bidah. Maka tak akan. Setelah itu muncul lagi firqah-firqah dan mengatakan dirinya Ahlus Sunnah. Ya. Dan orang-orang seakan-akan menyangka mereka Ahlus Sunnah. Maka para ulama membuat lagi penamaan yang lain. Dinamakanlah Al-Firqatun Najib. Al-Firqah An-Najib. Kata As-Salafi. Kemudian kata Ahlul Hadith. Dan lain-lain. Ya. Yang semua penamaan ini kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Bagaimana yang kita akan jelaskan nanti. InsyaAllah Ta'ala. Maka dari sini. Yang perlu kita tekankan. Bahwasanya wajib bagi kita. Untuk mengikuti Al-Quran wa Sunnah. Di atas pemahaman As-Salaf. Di atas pemahaman As-Salaf. Setelah kita mengetahui dan melihat bagaimana definisi asma, maka tahulah kita. Ya, ya. Kata as-salafiyah itu adalah hakikat Islam itu sendiri. Itu adalah hakikat Islam itu sendiri. Yang dikatakan dia adalah bagian dari Islam. Tetapi as-salafiyah itu adalah penamaan dari hakikat Islam itu sendiri. Karena Islam itu sendiri adalah Al-Quran wa Sunnah di atas pemahaman as-salaf. Sebagaimana dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Maka as-salafiyah itu adalah hakikat Islam itu sendiri. Maka dengan penuh kebanggaan kami mengatakan dan kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan kepada kita kepada jalan yang benar ini, dan tidaklah kami mendapatkan petunjuk kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kita. Dan kita dengan bangga menisbahkan diri kita kepada salafiyah, nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini kita katakan bahwa as-salafiyah adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 tahun yang lalu dari langit yang ketujuh. Dari langit yang ketujuh. Maka karena inilah Syekh Al-Albani ketika beliau ditanya, apa hukum orang yang mengingkari hakikat as-salafiyah? Orang yang mengingkari hakikat as-salafiyah. Dia mengingkari hakikatnya as-salafiyah. Katanya kalau dia mengingkari hakikat as-salafiyah, maka dia kafir keluar dari Islam. Kafir keluar dari Islam. Hakikat as-salafiyah Islam itu sendiri. Kalau dia mengingkari Islam, keluar dari Islam. Keluar dari al-Islam. Inilah yang dipahami oleh para ulama. Maka dari sini, hendaknya lah pemahaman yang sering terlintas kalau disebutkan dakwah adalah suatu jemaah, ini adalah pemahaman yang salah. Bahwa adalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mempunyai imam di dalam dakwah salafiyah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan panglima tertinggi di dalam manhaj atau di dalam dakwah salafiyah adalah para ulama. Adalah para ulama sebagai panglima tertinggi di dalam menyampaikan dakwah salafiyah. Dan imam kita dari dulu sampai sekarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amatlah beda, dan dari sini hendaknya kaum muslimin harus mengerti hal ini dan membedakan antara al-haq dengan al-batil. Dan dia mengetahui bahwa jemaah-jemaah yang lainnya menisbahkan dirinya kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin, kembali kepada Hasan al-Banna. Hasan al-Banna. Kemudian jemaatut tabligh Muhammad Ilyas, Hizbut Tahrir, Taqiyuddin An-Nabhani, kemudian Al-Jahmiyah, Jahm bin Safwan, Al-Mu'tazilah, Atha' bin Wasil, dan lain-lainnya, semuanya kembali nisbah kepada orang atau nisbah kepada kesesatan yang dia lakukan atau nisbah dari perilakunya atau nisbah dari pendiri-pendirinya. Adapun da'watus salafiyah adalah da'wah yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang khusus diutus untuk membawakannya. Maka dengan ini harusnya kita membedakan sekarang antara al-haq dengan al-batil, ya. Dan mengetahui bagaimana hakikat salafiyah itu secara tersendiri. Maka hal-hal yang kita sampaikan sekarang dan kita bawakan, mungkin orang bertanya, kenapa kita namakan kalimat salafiyah? Kenapa kita memakai kalimat salafiyah? Padahal kalimat Islam ini saja. Maka kita mengatakan dengan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, khatibun nas, bima yafhamun. Kalian bicarai, khitablah manusia. Kalian berbicara kepada manusia sesuai dengan pemahamannya mereka. Sesuai dengan pemahamannya mereka. Kalau kita di zamannya para sahabat, mungkin mereka memahami. Kalau dikatakan jemaatul muslimin, semua muslimin sudah. Tetapi kalau di zamannya Ibnu Sirin, kalau dikatakan muslimun masih tanya-tanya. Ini muslimnya siapa? Ahlul bid'ah, ahlul sunnah. Dia masih tanya. Tapi kalau dikatakan ahlul sunnah, langsung dia tahu. Sama sekarang ini, propaganda yang semua orang mengaku bahwa dia berada di atas Al-Quran wa Sunnah. Umat jadi bingung sekali. Yang mana yang benar? Ya. Semua mengatakan ini Al-Quran, ini As-Sunnah. Cuma yang membedakan, satu yang membedakan. Mereka berada di atas fahmi salaf. Di atas pemahaman as-salaf. Memahami Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salaf. Sesuai dengan pemahaman as-salaf. Maka tak kalah orang-orang itu, ya ikhwanul muslimin, jemaatul tabligh dan lain-lainnya, berani mengatakan, nahnu ahli sunnah wal jamaah. Mereka berani mengatakan demikian. Kami adalah ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kalau dikatakan, katakan bahwasanya antum salafiyun. Ya. Kalian adalah orang-orang yang mengikuti madhab salaf. Tidak berani. tidak berani menyatakan. Karena kalau dia mengatakan demikian ketahuan, ya, mereka tidak mengikuti madhab salaf, tidak mengikuti madhab salaf. Maka karena inilah para ulama kita di zaman ini, ya, yang saya katakan tadi bahwa para ulama ahli sunnah wal jamaah, para ulama salafiyin adalah panglima yang paling tinggi di dalam dakwah salafiyin ini. Semuanya mereka mendakwakan dakwah ini dengan nama as-salafiyah, dengan dakwah as-salafiyah, supaya orang ketika mendengar, oh ini dari dakwah as-salafiyah, oh berarti dia adalah Islam yang awal yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak tergambar lagi, ya, pada benak dia bahwa dia adalah suatu yayasan atau suatu golongan atau suatu partai yang di situ mempunyai imam tersendiri atau lain-lain. Ya. Terus cukup dalam sini. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ba'da dhuhur kita lanjutkan insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sudah menjelaskan tadi tentang definisi as-salaf dan definisi as-salafi dan definisi as-salafiyah. Kita telah menjelaskan tentang kewajiban kita mengikuti madhab as-salaf, mengikuti madhab as-salaf. Kemudian kita juga telah menyebutkan tadi bahwasanya as-salafiyah itu merupakan suatu penamaan yang ada asalnya dari Al-Quran dan dari as-sunnah, atau ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipakai oleh para ulama dari dulu sampai sekarang, yang dia merupakan gelar terhadap Islam ini sendiri, terhadap Islam ini sendiri. Dalam rangka menyempurnakan pembahasan kita tadi, saya akan membawakan di sini dua hal yang bersangkutan dengan madhab salaf atau manhaj as-salafi. Hal yang pertama, apakah manhaj as-salaf itu adalah suatu madhab? Adalah suatu madhab. Perlu diketahui bahwa al-madhab dari sisi bahasa, bahasa Arab, kalau dikatakan asalnya dari zahab. Dari zahab. Zahab artinya pergi. Kalau madhab itu ismul makan, nama tempat. Jadi tempat pergi. Jadi kalau katakan madhab Syafi'iyah, yeah, dia madhabnya adalah menurut apa-apa yang, atau menurut pendapat Imam Syafi'i. Maka itlaq, penggunaan kalimatul madhab ini sebenarnya adalah penggunaan yang biasa, yeah, digunakan kepada suatu pemikiran atau suatu pemahaman, atau suatu pemahaman. Kalau kita mengatakan madhab salaf, artinya apa? Pemahaman atau pemikiran dari as-salaf. Pemahaman atau suatu hal yang datang dari pendapat-pendapat as-salaf, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kemudian tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian apakah manhaj salaf atau da'wah salafiyah suatu jemaah, suatu jemaah, apakah dia suatu jemaah atau bukan? Sebelum kita menjawab ini, sekarang kita dudukkan dulu apa definisi al-jama'ah ini. Apa definisi al-jama'ah? Al-jamaah menurut bahasa itu adalah mengumpulkan sesuatu yang terpecah. Mengumpulkan sesuatu yang terpecah. Adapun secara istilah, al-jamaah mempunyai 6 definisi di sisi para ulama. 6 definisi atau 6 penafsiran dari para ulama tentang al-jamaah. Tetapi secara global, dan kita akan mengurai 6 definisi ini pada pembahasan yang akan datang. Tetapi secara global saya katakan bahwasanya manhaj ahli sunnah wal jamaah dikatakan jamaah. Dikatakan jamaah. Karena Nabi SAW sendiri yang mengatakan mereka jamaah. Mengatakan mereka jamaah. Ini juga yang perlu kita bersihkan pemahaman al-jamaah. Jangan dipahami terlintas al-jamaah, kemudian dipahami oh jamaah itu adalah suatu kelompok, partai, ada imamnya, imam tersendiri bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia harus dibaiat dan lain-lain. Tetapi al-jamaah yang dimaksudkan di sini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang sahih dari seluruh jalan-jalan. Datang dari hadis Abu Hurairah dan datang dari hadis Sal bin Sa'ad dan datang dari beberapa orang sahabat yang bunyinya tatafariqun nasara ila 71 firqa wa tafariqu al-yahudu ila 72 firqa wa tatafariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida wa hiya al-jamaah. Wahyan al-jamaah. Katanya akan terpecah umat ini atau akan terpecah orang-orang Nasara menjadi 72 atau 71 pecahan. Datang dari beberapa riwayat. Ada riwayat istirahat, ada tetap terik. Kemudian dan akan terpecah. Al-Yahudu menjadi 70 golongan. Kemudian dan akan terpecah umat ini. Umat Islam ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ponisnya semuanya di dalam neraka. Illa wahida. Kecuali satu. Anhum ya Rasulullah. Beliau ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Para sahabat yang semangat mengetahui kebenaran dan ingin mengetahui al-haq, maka mereka bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Dari definisi al-jamaah ini, para ulama mempunyai beberapa penafsiran. Mempunyai beberapa penafsiran. Ya. Maka ini yang kita katakan, kalau dikatakan dia sebagai jamaah, dikatakan jemaah. Tapi jemaah bukan seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang. Oleh kebanyakan orang. Ya. Kemudian pembahasan yang ketiga dari tema manhaj salaf dan kewajiban mengikutinya, yaitu penamaan-penamaan lain bagi as-salafiyah. Penamaan lain bagi dakwah as-salafiyah. Jadi ad-da'wah as-salafiyah sebagaimana yang saya katakan tadi, itu hakikatnya adalah al-Islam. Hakikatnya adalah al-Islam. Dan penamaannya ada dalilnya dari as-sunnah dan dari penggunaan para as-salaf. Penggunaan para as-salaf. Maka di sini ada beberapa penamaan yang semuanya kembali dan menunjukkan, dan penamaan-penamaan ini kembali dan menunjukkan tentang Islam itu sendiri, tentang al-haq itu sendiri. Dari penamaan yang ada dari para ulama, diantaranya mereka dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Mereka dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Jadi penamaan yang pertama dikatakan juga ahli sunnah wal jamaah. Adapun dalil tentang penamaan ini, kenapa dikatakan ahli sunnah? Sebab